Bisa. Deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senang sekali pada kesempatan yang begitu berharga ini, pada hari yang begitu cerah ini, kembali kita bertemu untuk saling meningkatkan tali silaturahmi di antara kita, walaupun hanya melalui Radio Republik Indonesia yang kita sayangi ini, tanpa harus perlu bertatap muka. Keberadaan kita dan kebersamaan kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar bagi kita, mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala untuk dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Baiklah para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini kita akan membahas ayat ke-92 dari surat Yunus yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Para pendengar yang berbahagia, ayat yang menjadi pembahasan kita pada hari ini masih berbicara tentang kisah Nabiullah Musa alaihissalam dan para penentangnya. Terutama sekali di sini yang digambarkan adalah Fir'aun. Allah menggambarkan di dalam ayat 92 dari surat Yunus ini bahwa setelah kisah sebelumnya Allah memaparkan bagaimana Allah menghancurkan dan membinasakan Fir'aun beserta dengan pengikutnya yang mencoba mengejar Nabi Musa, dan mereka ikut-ikutan melewati lautan yang terbelah dua. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Musa naik ke daratan, menyeberang sampai ke ujung, Allah kemudian menutup laut itu kembali dan akhirnya Fir'aun tenggelam. Dan walaupun pada saat itu Fir'aun menyatakan diri beriman kepada Allah, akan tetapi taubatnya sudah terlambat sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam keterangan ayat kita pada hari ini Allah menggambarkan bagaimana Fir'aun yang tenggelam ternyata tidak tenggelam binasa di dalam lautan dan tidak pernah didapatkan lagi. Akan tetapi yang menariknya di sini adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan jasad dari seorang raja yang kejam, seorang penentang Allah Subhanahu wa taala, dengan mengatakan fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah, bahwa Fir'aun, ya, khusus kepada Fir'aun, bukan kepada pengikutnya yang lain, Allah Subhanahu wa taala selamatkan tubuhnya, tidak menghancurkan tubuhnya dan menenggelamkannya ke dalam lautan sehingga tidak bisa didapatkan kembali. Akan tetapi Allah lemparkan, ya, di dalam keterangan ayat yang lain, Allah lemparkan tubuhnya itu keluar dari lautan sehingga akhirnya oleh rakyatnya kemudian si Fir'aun ini dimasukkan ke dalam museum, kalau bahasa kita, dirawat tubuhnya itu, dan termasuk dari raja-raja dan pemerintah Mesir pada saat itu, pemerintah Mesir pada zaman dahulu yang dimumikan, sehingga akhirnya sampai sekarang ini kalau kita pergi ke museum di Mesir kita masih bisa melihat Fir'aun atau Ramses II ini, ya, tetap awet dan bisa dilihat oleh semua orang. Tujuannya kenapa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan badan dan tubuh Fir'aun ini? Tujuan utamanya adalah agar ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Litakuna liman khalfaka ayah, agar generasi-generasi selanjutnya, agar masyarakat selanjutnya yang hidup, agar orang-orang yang hidup setelah masa Fir'aun ini dapat menjadikan Fir'aun ini sebagai pelajaran terbesar bagi hidup mereka, bahwa beginilah akhir daripada orang yang menentang Allah. orang yang punya kekuasaan, orang yang punya harta kekayaan yang berlimpah, akan tetapi berakhir dengan hidup secara menggenaskan. Hidupnya itu berakhir secara menggenaskan, tenggelam di dalam lautan. Dan bahkan kalau orang sekarang melihat Firaun, orang akan mencemoohkannya, bukan mengingatnya sebagai pahlawan, akan tetapi malah mencemoohkannya sebagai orang-orang yang selamat, tetapi akan tetap dicemoohkan oleh manusia sampai kapanpun karena sikap dan tindakannya yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelasnya lagi, bersama kita di studio sudah ada Ustaz Syafiar yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Baik, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita kaji ini adalah memberikan satu ketauladanan bagi kita, di mana harta, jabatan yang kita miliki itu tidak akan berarti tanpa didomplengin dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan fa dengan bentuk sababiyah, kalau kita lihat dia apakan, yang dalam artian adalah karena sebab keangkuhan Fir'aun, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan sosok Fir'aun ini tauladan yang buruk. Beginilah sosok orang yang sombong itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini, fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah, yang artinya adalah maka pada hari ini, hari ditenggelamkannya Fir'aun dengan para pengikutnya yang engkar untuk tidak mengikuti kepada ajaran Nabi Musa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala sengaja menjadikan Fir'aun ini tanda-tanda keteladanan yang buruk. Beginilah sosok kalau orang yang sombong itu. Maka kalau kita lihat dalam kitab Safwatut Tafasir juga dikatakan ayat ini mengandung ketika adanya orang pergolakan berbicara tentang masalah kemaksiatan, maka rujuklah kepada Fir'aun supaya apa? Segera bertobat. Begitu orang yang gagah dulunya, begitu orang yang sosok dihormati oleh masyarakatnya, pada akhir jabatannya kalau dia tidak bisa mengayomi masyarakat, kalau tidak dia bisa menjamin kelangsungan jabatan yang dimilikinya, maka kesombongan muncul. Oleh karenanya rujuklah kepada Fir'aun supaya apa? Menumbuhkan sifat-sifat tawadu, rendah diri. Apa yang dimilikinya itu tidak ada berarti kecuali kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cenderung manusia ketika Allah berikan satu jabatan, ketika Allah berikan satu dia kedudukan, dan Allah berikan kepada dia ini satu kelebihan, manusia pada saat itu dia akan lupa, lupa kepada derajatnya diri sendiri, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, muncul adanya sifat angkuh. Keangkuhan inilah yang mengakibatkan Fir'aun laknatullah itu, dia menganggap dirinya segala-galanya, dewa di atas dewa. Nah, jadi oleh karenanya ketika orang diberikan kesempatan, maka ayat ini mengajak kepada kita, pelajarilah sosok Fir'aun yang dikatakan orang Mesir, Fir'aun itu Ramses, Ramses kedua ya, bahkan Ramses ke. Kalau menurut sejarahnya kita lihat juga pada buku tulisan Mahmud Abbasakot tentang Ramses, sosok Ramses ini, beliau pada hakikatnya itu adalah mencari kebenaran. Ketika mencari kebenaran, Allah kabulkan apa yang dimintanya. Kemudian pada akhirnya dia, karena umurnya mereka itu ratusan tahun masih hidup, dicobalah dengan kedudukan. Pada akhirnya dia itu bisa mengatakan, "Ana rabbul, aku adalah Tuhan. Aku adalah Tuhan." Di sinilah kesombongan yang mengakibatkan diri Fir'aun itu Allah Subhanahu wa taala angkat jasadnya sebagai tanda-tanda manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tambahan dari kami, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Safiar. Para pendengar rahimakumullah. Kemudian lagi di dalam keterangan penghujung dari ayat surat Yunus ayat 92 ini, Allah mengatakan wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Melalui ayat ini yang artinya adalah bahwa kebanyakan manusia terhadap tanda-tanda kami itu mereka banyak lalai. Di sini Allah ingin menggambarkan kepada kita bahwa salah satu karakter manusia itu adalah lalai di dalam kehidupan ini. Banyak lupanya, banyak lalainya. Ya Ustaz Safiar ya? Sepele. Ya, terkadang pun agak sepele. Kalau nanti sudah azan, sebentar lagi lah, sebentar lagi. Itu adalah salah satu indikasi bahwa kita manusia ini banyak lalai dari kehidupan. Contoh lain adalah bahwa terkadang ketika kita menjalani kehidupan, kita jarang sekali mengingat kematian. Walaupun kita sudah tahu bahwa mati itu adalah satu hal yang pasti bagi seluruh makhluk yang hidup di alam ini. Ya, kita bisa melihat saudara-saudara kita yang sudah mendahulu kita, orang-orang yang kita cintai dan kita kasihi, ternyata tidak bisa selamanya bersama kita. Teman-teman sejawat kita ternyata sudah mendahulu kita. Tapi sekali lagi, ternyata begitu banyak orang-orang yang satu persatu meninggalkan kita, tetap terkadang banyak di antara kita yang tetap lalai di dalam kehidupan ini. Tidak ingat mati. Tidak ingat mati bukan berarti dia memang sama sekali tidak ingat untuk mati, tapi sikapnya itulah yang menunjukkan bahwa dia tidak ingat mati. Ya, tidak mau beribadah, kurang banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang mau membantu orang lain walaupun itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada salah satu karakter manusia yang digambarkan dan menjadi fenomena kehidupan masyarakat, bahwa kebanyakan manusia di dalam kehidupan mereka itu laghafilun, banyak lalai. Oleh karena itu, keberadaan kita di tahun baru Masehi ini, dan juga kita juga baru saja melewati tahun, memasuki pergantian tahun baru Hijriah yang lebih dahulu daripada tahun baru Masehi, yang diinginkan kepada kita dengan pergantian tahun baru ini adalah untuk meningkatkan kesadaran diri kita. Sadar bahwa kita ini adalah hamba Allah, itu yang paling utama. Sebagai hamba Allah, tentu kita harus lebih banyak ingat kepada Sang Pencipta kita, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah memberikan kita kehidupan. Allah sudah memberikan segala apapun yang kita inginkan. Allah sudah memberikan kenikmatan yang tiada tara, istri yang cantik, anak-anak yang sehat, orang tua yang menyayangi kita, tetangga yang care terhadap kita, dan seterusnya. Semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari keberadaan kita di sini, hendaklah pada tahun baru ini, pada hari yang baru ini, hendaklah kita terus meningkatkan kesadaran kita. Berzikir adalah salah satu cara untuk tetap mengingatkan diri kita bahwa kita memiliki tugas dan kewajiban yang sangat banyak di dalam kehidupan ini. Bahkan tugas dan kewajiban kita jauh lebih banyak dari waktu yang kita miliki. Inilah yang dikatakan oleh Hasan Al-Banna. Mudah-mudahan menjadi renungan kita semua, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk daripada contoh Fir'aun ini yang dihancurkan oleh Allah. Atau kalau tidak menjadi seperti Fir'aun, jangan sampai terjebak ke dalam golongan orang-orang yang lalai di dalam kehidupan. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari sekali lagi tetap tingkatkan kesadaran kita, karena itu adalah kunci kesuksesan hidup kita. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.